Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan

Namun takdir

abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu ku berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Wow, jangan resah, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam namanya, dikala dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Akhiri hari ini, biar dia merindukanmu sendiri. Wow, jangan resah, dia pasti pikir kamu. Hingga di ujung, biar dia merindukanmu sendiri. Wow, jangan resah, dia pasti pikirkanmu. Tahu hingga di ujung malam, hingga di ujung malam. Lepaskanku dari kesedihan.

lalu mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari, semakin dalam.